Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا kembali kita bisa duduk di tempat yang mulia ini guna mengambil faedah, mempelajari, mengkaji, membahas tentang permasalahan fikih, tepatnya pada kitab Taisir Al-Allam Syarih Umdatil Ahkam. Fa barakallahu fikum. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membaca hadis tentang baulul gulam, hukum tentang air kencing anak laki-laki. Di mana ini masih berkaitan dengan thaharah, dengan bab at-thaharah. Taib naqra al-hadis. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyyati radhiyallahu ta'ala anha annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. Taib dari sahabiyah Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah, di mana beliau radhiyallahu taala anha datang sembari membawa anak kecilnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam ya'kulit ta'ama, di mana anak tersebut masih belum dapat asupan makanan. Fa ajlasahu fi hijrihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan anak tersebut di pangkuannya. Fabala 'ala thawbihi, setelah didudukkan anak tersebut bala, kencing di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam meminta untuk diambilkan air. Fanadahahu ala thawbih, kemudian memerciki air tersebut pada pakaiannya. Walam yaghsilhu, tidak sampai mencuci pakaian tersebut, pakaian yang baru saja dikencingi oleh anak kecil laki-laki tersebut. Begitupun riwayat dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyyin, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan anak kecil sobi, artinya anak kecil laki-laki. Fabala ala thawbih, kemudian anak tersebut kencing pada pakaian beliau. Fada'a bima'in fa'atsba'ahu iyyah, lantas beliau meminta air dan hanya memerciki pakaian tersebut. Taib al-ma'na al-ijmali, makna umum dari hadis ini, Kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ya'tuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atfalihim. Yani merupakan kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana mereka sering datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak-anak mereka. Liyanalu min barakatihi wa barakati du'aihi lahum. Tujuannya supaya bisa mendapatkan berkah dan juga doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak yang mereka bawa. Taib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min latafatihi wa karami akhlaqihi. Dan juga memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat lemah lembut dan juga akhlak beliau yang mulia tentunya, yastakbiluhum bima jabalahu Allahu alaihi minal basyari wassamaha. Tentu beliau dengan lapang dan juga memberi kesempatan mereka untuk datang ke rumah beliau. Jamu para sahabat yang datang dengan anak-anaknya. Faja'at Ummu Qaisin bibnin laha sagirin. Salah satunya ketika itu ada sahabiah yang bernama Ummu Qais datang membawa anak kecilnya. Yataqawwatul labana, yang mana anak kecil ini baru hanya bisa meminum ASI. Walam yasil ila sinnit taqawuti bighairil labani. Belum bisa menerima asupan melainkan dari ASI tersebut, belum makan apa-apa. Famin rahmatihi ajlasahu fi hijrihil karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang ada pada beliau mengambil anak tersebut, mendudukannya di pangkuan. Fabalas sabiyyu ala thawbin nabi. Lantas ketika itu anak kecil tersebut mengencingi pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba ma'an, beliau pun meminta air. Farasya makanal bauli min thawbihi rasyan walam yagsilhu ghuslan. Lantas setelah diambilkan air, beliau hanya memercikkan air tersebut dan tidak sampai mencuci area yang terkena air kencing tadi. Sehingga kaifiannya demikian. Jika ada anak kecil yang memang masih belum mendapatkan nutrisi dari makanan, hanya mengonsumsi ASI, maka air kencingnya pun dibersihkan dengan cara hanya memercikan air. Ini pun sudah cukup, jadi tidak perlu dicuci lagi. Tapi ini makna umum dari hadis ini. Tentu di sana para ulama sampai berselisih pendapat mengapa bisa dibedakan air kencing anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dan juga akan beda kaifiyah tata cara membersihkannya. Taqala ikhtilaful ulama. Yara ta'ifatun minal ulama anna dhakara wal unsa sawa'un fil iktifai bin nadah. Di mana ada beberapa ulama ini berpendapat sama saja, baik itu anak laki-laki kah maupun anak perempuan, ketika membersihkan air kencingnya, fil iktifai bin nadah, cukup hanya dengan memercikkan air tersebut pada pakaian. Kiasan lil unsa ala dzakar, karena mereka memandangnya sama, namanya anak kecil, berarti kaifiahnya sama membersihkan. Ini beberapa ulama. Wa tara ta'ifatun ukhra, kemudian pendapat ulama yang lain mengatakan annahuma sawa'un fi wujubil ghusli wa adamil iktifai bin nadhah. Kalau yang kedua ini berpendapat bahwasanya sama, tapi dalam hal dari sisi sama-sama harus dicuci. Tidak cukup untuk memercikan airnya saja. Dan kalau yang pertama tadi, sawa'un fil iktifa bin nadhah, sama dalam hal memercikan air ketika membersihkan baul, kencing anak kecil. Tapi kemudian yang kedua ini berpendapat bahwasanya sama-sama wajib dicuci dan tidak cukup jika hanya membersihkan air saja. Namun sayangnya wakila at-ta'ifataini lam tastanida ila dalilin. Kedua pendapat dari para ulama tersebut, dua kelompok yang tadi, lam tastanida ila dalilin, tidak bersandar dengan dalil manapun. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya cukup keduanya untuk memercikan air saja atau cukup wajib untuk dicuci. Taip, keduanya tidak bersandar pada dalil manapun. Taip. Maka yang betul wan nadhahu lidzakari wal ghuslu lil unsa. Yang betul adalah memercikan air untuk anak laki-laki dan juga mencuci jika memang pakaian tersebut dikencingi oleh anak perempuan. Huwa alladhi tadullu alaihi al-ahadithu as-sahihatu as-sarihah. Yang mana hal tersebut juga telah ditunjuki oleh dalil yang sahih, yang jelas. Wa huwa madhhabul a'immah. Ini pun pendapatnya para a'immah. Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wal Auza'i wa Ibn Hazm wa Ibn Taimiyah wa Ibn Qayyim. Pendapatnya para a'immah. Pendapatnya al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Imam Al-Auza'i, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Al-Qayyim. Wa ikhtarahu Syekhuna As-Sa'di wa katsirun minal muhaqqiqin. Dan pendapat ini juga dipegangi oleh Syekhuna, guru kami, maksudnya guru dari penulis kitab Tafsir Alam ini, yaitu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa katsirun minal muhaqqiqin, begitupun para ulama muhaqqiq yang lainnya berpendapat dengan membedakan an-nadhah lidzakar wal ghuslu lil unsa, memercikan air pada kencing anak laki-laki dan mencuci area atau pakaian yang sudah terkenai air kencing anak perempuan. Taip, itu tadi dia ikhtilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana kaifiyah tata cara membersihkan air suci al-gulam maupun anak bayi perempuan. Taip, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini tentunya barakallahu fikum. Yang pertama, najasatu baulil gulam wa illam ya'kulit ta'ama li syahwah. Ini najisnya air kencing anak laki-laki. Wa illam ya'kulit ta'ama, meskipun dia belum bisa makan selain dari ASI tersebut, tetap dihukumi najis. Asani, yang kedua, kifayatur rasyi alladhi yabluk darajatal jiryan litathhiri baulil gulam. Ini cukupnya memerciki air alladzi la yabluk darajatal jiryan. Ini tidak sampai nanti airnya ini menyucur, ini sampai betul-betul membasahi pakaian tersebut. Nah, tidak sampai demikian. Jadi cukup dipercikan, hanya beberapa kali percikan saja. Jangan sampai basah kuyup bajunya. Ini nanti sudah sampai pada derajat al-ghuslu. Taib. Yang ketiga, akhlaqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama al-karimah wa tawadhu'uhu al-jammu. Di mana dalam hadis ini kita bisa melihat mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang beliau miliki. Wa tawadhu'uhu al-jammu, dan kerendahan hati yang sempurna. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut dan menjamu para sahabat yang datang ke rumah beliau sambil membawa anak-anak mereka. Tapi faedah lain dari hadis ini dari sahabiah Ummu Qais dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan di sini ada faedah sisipan. Qala faedatun, satu faedah. Ikhtalafal ulama'u fis sababi alladhi aujaba at-tafriqa baina baulil gulam wa baulil jariyah. Para ulama berbeda pendapat lagi pada sebab mengapa sampai dibedakan antara baulil gulam wa baulil jariyah, kencing anak laki-laki dan juga anak perempuan. Taib wa talammasa kullun minhum hikmah, dan sampai mereka pun betul-betul serius mencari kira-kira apa hikmahnya mengapa sampai dibedakan. Sarat fi nadharihi al-fariqatal munasabah, sampai betul-betul mereka ada yang menemukan kecocokan juga hikmah tersebut. Wa ahsanu hadhihi at-tilmisat ahadu amrayn, dan pencarian hikmah tersebut di antara yang paling bagus adalah salah satu dari dua perkara ini. Baik, salah satu dari dua hikmah tersebut, yaitu yang pertama, annal gulama indahu hararatun ghariziyah zaidah ala hararatil jariyah, di mana anak laki-laki, bayi laki-laki ini, indahu hararah, mereka memiliki tabiat, memiliki suhu panas yang lebih dibandingkan bayi perempuan. Sehingga bayi laki-laki mereka memiliki tabiat, memiliki sifat panas yang melebihi dari bayi perempuan. Tutabbihu at-ta'ama wa talattafa al-fadalatil kharijah, yang mana sifat tabiat panas yang lebih ini dia bisa membakar makanan dan juga akan menghaluskan kotoran yang keluar dari anak laki-laki. Taib wa ma hadhil harara az-zaidah kaunu ta'ami at-tifli latifan li'annahu labnun. Di samping sudah punya tabiat suhu panas yang bisa melembutkan makanan dan juga sesuatu yang keluar, limbah yang keluar, di samping itu nutrisi yang masuk pada mereka juga lembut karena dia adalah masih hanya minum ASI saja. Wal jariyah laisa ladaiha al hararah al mulattafah, sedangkan bayi perempuan ini tidak memiliki sifat panas tadi yang bisa membakar nutrisi serta melembutkan kotoran yang akan keluar. Kalau anak laki-laki ada, perempuan tidak ada tabiat suhu panas yang ada pada badan. Wa yu'ayyidu hadha taqyid nadhahin najasah bi'adami akli ta'am illa laban. Di samping lagi dikuatkan bahwasanya nadhahin najasah bi'adami akli ta'am, ini cukup memercikan najisnya karena dia belum makan apa-apa. Jadi yang pertama tadi dari sisi bahwasanya al-gulam ini memiliki tabiat suhu panas yang lebih dibandingkan perempuan. Sedangkan bayi perempuan tidak memiliki hal demikian. Tapi yang kedua, annal gulama adatan arghabu ilan nasi minal jariyah fayaksuru hamluhu wa nakluh. Ini secara kebiasaan juga jika kita melihat anak laki-laki biasanya arghabu ilan nas. Ini lebih disenangi, lebih disayang, lebih disukai oleh orang daripada anak perempuan. Fayaksuru hamluhu wa nakluhu. Karena demikian, makanya biasa bayi laki-laki lebih sering dibawa kemana-mana dan digendong-gendong kemana-mana. Watubashir najasatuhu mimma yusabbibul masyakqah wal jarah. Dan untuk menyentuh najisnya ini tentu akan menyebabkan al-masyakqah wal jarah, rasa berat. Karena seringnya yang digendong, yang dibawa kemana-mana adalah bayi laki-laki. Misalnya pakaian terkena najis, ini akan terasa berat jika harus mencucinya lagi. Fasumiha bitakhfifi najasatihi, maka dimaklumi, ditoleransi dengan meringankan untuk membersihkan najisnya. Haib wa yu'ayyiduhu ma yu'rafu 'anish syari'ah minas samahi wat taysir. Dan ini juga sering diistilahkan dalam syariat dengan bentuk as-samahah, ini kemurahan dan juga kemudahan. Wal qa'idatul 'ammah taqul, atau kaidah umumnya itu berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ini kaidah umumnya demikian. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Yang namanya rasa berat ini akan mendatangkan kemudahan. Nah, tadi yang kedua, anak laki-laki lebih sering dan lebih disukai oleh manusia sehingga lebih banyak digendong dan dibawa kemana-mana. Jika terkena najisnya ini adalah hal yang memberatkan, maka syariat Islam datang dengan kemudahan. Yaitu cara membersihkan najis tersebut cukup dengan memercikkan air pada pakaian yang terkena kencing anak laki-laki itu. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yang namanya rasa berat akan mendatangkan kemudahan. Baik, ini kaidah yang sering sekali dikenal. Begitupun dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ketika seorang susah untuk sholat berdiri, ya sudah, maka dia sholat duduk. Ketika seorang susah untuk duduk melaksanakan sholat, maka dia pun sholat dalam keadaan baring. Setiap al-masyaqqah itu akan mendatangkan kemudahan. Seorang yang ingin berwudu namun dalam musim dingin, sehingga jika ia berwudu akan memudaratkan diri, atau ia badannya ada luka yang tidak bisa terkena air wudu, ya sudah, nanti dia bertayamum. Tapi ini yang namanya al-masyaqqah tajlibu taysir. Sesuatu yang memberatkan itu akan datang kemudahan padanya. Taib ala anna ba'dhal ulama ja'aluhu minal masailit ta'abbudiyah allati la tu'qal hikmatuha. Taib, dengan hikmah, dua hikmah tadi yang baru saja kita ketahui, yang baru saja kita baca. Adapun di sana juga para ulama yang menganggap permasalahan ini, membersihkan najis air kencing bayi laki-laki cukup dengan memercikan air, ini adalah masail at-ta'abbudiyah, permasalahan yang berkaitan dengan ibadah. Sehingga tidak boleh terbantah, tidak boleh kita menelusuri hikmahnya. Allati la tu'qal hikmatuha, yang tidak bisa kita untuk memikirkan apa hikmah dari membersihkan kencing bayi laki-laki cukup dengan memercikan air. Karena sebagian para ulama tadi menganggap hal ini adalah masail at-ta'abbudiyah, permasalahan yang sifatnya ibadah. Sama seperti kita tidak mengetahui mengapa sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, ini amrun ta'abbudi, perkara yang sifatnya ibadah. Tidak usah kita untuk mengorek apa sih hikmahnya sholat itu sebanyak itu rakaatnya. Sama dengan permasalahannya. Wallahu a'lamu bimuradihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui atas keinginannya. Fa barakallahu fikum. Sekiranya sampai di sini hadis dan juga faedah yang dapat kita sampaikan. Fa naktafi bihadha al-miqdar, fa fi hadha al-qadri kifaya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.